Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan tentang macam-macam syirik yang ke-8. Bisa dibuka bukunya, dilihat pada bab tentang macam-macam kesyirikan. Kita masuk pembahasan kesyirikan yang ke-8. Yang ke-8 adalah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman berapa itu? 229. Halaman 229. Jamaah sekalian, tawakal adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat agung kepada Allah. Bahkan tawakal adalah ibadah yang sangat istimewa. Apa keistimewaannya? Di antaranya, Allah telah berjanji bahwa orang yang bertawakal kepada Allah akan selalu mendapatkan pertolongannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci kekuatan seorang hamba. Makanya ulama dahulu berkata, man sarrahu ay yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia jadi terkuat? Karena Allah memberikan pertolongan kepadanya. Dan inilah pada hakikatnya sumber kekuatan manusia, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, apabila Allah menolong kita, kekuatan mana lagi yang sanggup menghadapi kekuatan Allah? Siapa yang sanggup untuk mengalahkan kita atau mencelakakan kita apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada kita? Bahkan api yang seharusnya membakar, dengan pertolongan Allah pun menjadi dingin. Sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa yang beliau baca jemaah sekalian? Tatkala beliau dilempar ke dalam api, ini doa harus kita hafal. Doa singkat. Tetapi jemaah sekalian, doa itu bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dibaca, namun diamalkan kandungan dan maknanya. Barulah doa itu akan memberikan pengaruh bagi kita. Apa doanya? Ada yang tahu? Apa doa Nabi Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api? Barangkali ada yang sudah sering baca. Ya. Apa doanya? Ada yang tahu? Waktu itu enggak ikut nyaksikan ya. Ya, jadi enggak tahu ya. Tapi itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Ibrahim alaihi salam membaca sebuah doa yang singkat sekali. Singkat tapi maknanya sangat agung, dan beliau mengamalkan maknanya, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. wa ni'mal wakil, dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya aku bertawakal. Beliau yakin Allah satu-satunya sebagai penolong, dan beliau bertawakal hanya kepada Allah. Ini jemaah sekalian yang harus kita amalkan di dalam tawakal. Yakin hanya Allah satu-satunya sebagai penolong, dan kita pun bergantung hanya kepada Allah. Dan itulah hakikat minta tolong. Jangan kita minta tolong kepada Allah, tapi hati kita bergantung kepada makhluk. Hati kita ternyata lebih berharap, mudah-mudahan bos saya lihat nih, saya sudah lama kerja, gajinya begini-begini saja. Mudah-mudahan bos saya tahu saya lagi kesusahan, saya dikasih pinjaman kayak atau bonus. Ya, hatinya bergantung kepada bosnya, atau bergantung kepada orang tuanya, atau kepada makhluk siapa saja. Dan yang lebih parah lagi, bergantung kepada benda-benda yang sebenarnya sama sekali gak bisa beri manfaat kepadanya, seperti bergantung kepada jimat-jimat dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, satu kalimat singkat ini, dengan sebab itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalimat ini juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika kaum musyrikin seluruhnya bersatu. Penyembah berhalanya, Yahudinya, Nasraninya, semua bersatu sudah mengepung kota Madinah. Sedikit lagi mereka akan menyerang secara serentak dalam jumlah yang sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Itu tidak sedikit pun menggetarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat takut para sahabat. Tidak jemaah sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Zadathum imanan. Itu hanya menambah keimanan mereka. Kenapa? Karena kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Kemudian Allah mengatakan mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya kami bertawakal. Persis yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam peperangan menghadapi gabungan seluruh pasukan kaum musyrikin. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Belum sempat mereka menyerang, mereka baru bersiap-siap di sekitar kota Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala memporak-porandakan pasukan mereka, dan mereka lari satu persatu. Iya. Jadi demikian jemaah sekalian, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, jangan sedikitpun dia mengandalkan kehebatan dirinya, kecerdasan dirinya, ataupun banyaknya kenalan, koneksi, ataupun harta yang dia miliki. Jangan sekali-kali jemaah sekalian. Tetapi andalkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengadulah hanya kepadanya, minta tolong kepadanya, berharap dan sandarkan hati kita hanya kepadanya. Maka insyaAllah ta'ala, dengan sebab itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ini ibadah yang istimewa. Bukan hanya ibadah, tapi ibadah yang Allah janjikan, siapa yang mengamalkannya, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Ya. Bukan hanya itu jemaah sekalian, ibadah ini juga merupakan salah satu indikator keimanan. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Artinya, kalau orang tidak beriman, berarti dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kebanyakan manusia kalau kita bergantung kepadanya, mereka itu enggak senang kepada kita. Ya, jangankan orang lain, orang tua kita sendiri, kalau anak bergantung terus kepada orang tua, enggak pernah mandiri, orang tua jadinya kesal. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian. Allah maha baik, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kita bergantung kepadanya, maka Allah tambah cinta kepada kita. Kenapa? Karena ketergantungan seorang hamba kepada Allah menunjukkan penghambaan. Penghambaan kepada Allah. Rasa butuh kepada Allah. Tidak sombong. Tidak mengandalkan kehebatan diri. Maka sifat-sifat itulah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Oleh karena itu Allah tegaskan, kalau kamu benar-benar beriman, maka hendaklah kamu bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, karena tawakal itu adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan pada halaman berikutnya, tawakal kepada selain Allah bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Tapi sebelum kita, jazakallahu khair, sebelum kita sebutkan tentang dua macam syirik dalam tawakal, di sini ada penjelasan terlebih dahulu tentang hakikat tawakal. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, "At-tawakkul 'ala Allah wasidqul iltija ilaih wal i'timad bil qalbi alaih alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhid alladhi yuthmiru kull maqamin syarif min al mahabbati war raja wal khauf war ridha bihi rabban wa ilahan war ridha bi qada'ihi." Jamaah sekalian, di sini beliau menjelaskan kepada kita faidah tawakal. Kata beliau, bertawakal kepada Allah serta benarnya penyandaran dan ketergantungan hati kepadanya adalah puncak pengamalan tauhid. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan ibadah tawakal. Kata beliau, tawakal itu sebenarnya adalah puncak penegakan tauhid. Kemudian apa buahnya yang akan kita dapatkan? Kata beliau, ini akan melahirkan semua tingkatan yang mulia, yaitu cinta, harap, dan takut kepada Allah, serta ridho kepadanya sebagai Rob dan Ilah. Rob itu artinya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ilah itu artinya sesembahan. Dan juga ridho terhadap ketetapannya. Ya. Maksudnya seluruh takdirnya, apapun yang terjadi kepada kita, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada kita keridhaan. Makanya jemaah sekalian, orang yang bertawakal, kalau dia diuji dengan satu musibah, hatinya tetap tenang. Apa yang perlu dia khawatirkan? Hatinya bersandar kepada Allah. Ya. Sayang sekali saya lupa menyebutkan di sini makna tawakal itu sendiri. Para ulama mengatakan tawakal itu artinya adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah disertai dengan melakukan sebab-sebab. Maksudnya tatkala kita ingin meraih satu kesuksesan atau satu cita-cita, tetap saja kita dianjurkan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita ke sana. Tetapi jemaah sekalian, jangan kemudian hati kita bergantung kepada sebab itu, tapi bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi itu hakikat tawakal. Misalkan seorang menginginkan rezeki, apa yang harus dia lakukan? Dia bekerja. Tapi jangan hatinya bergantung kepada pekerjaannya itu. Pekerjaannya itu hanya sebab. Allah yang memberikan rezeki kepadanya, maka hendaklah dia bergantung hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Kemudian syirik dalam tawakal itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kapan itu syirik besar? Syirik besar itu apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah di dalam urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Contohnya, orang yang bertawakal kepada nabi atau wali yang sudah meninggal dunia untuk kemenangan, perlindungan dan syafaat, maka ini termasuk syirik besar. Kenapa? Karena yang dia harapkan atau dia gantungkan harapannya kepada para wali dan para nabi tersebut hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah meninggal dunia, sudah wafat. Iya, maka ini termasuk tawakal yang sifatnya syirik besar apabila dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian jemaah sekalian, syirik kecil apabila seorang bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir. Yang zahir itu yang nampak jelas, namun dia tetap meyakini bahwa Allah dialah yang menciptakan sebab tersebut dan manfaatnya. Contohnya adalah orang sakit bertawakal kepada dokter dan obat-obatan, tapi dia yakin sebenarnya Allah yang menyembuhkan, namun hatinya bergantung kepada dokter atau kepada obat. Maka ini termasuk syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil. Sama dengan orang yang bekerja tadi mencari rezeki, dia yakin Allah yang berikan rezeki, tapi hatinya bergantung kepada pekerjaannya atau kepada bosnya. Maka ini adalah syirik kecil. Ya. Jadi bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Barangkali kita cukupkan dulu karena yang lain sudah pada tidur. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masih ada 10 menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ya. Silakan. Berkaitan dengan tawakal syirik kecil, ketika misalnya ada seorang dia yakin bahwa dia bahwa penciptaan dari Allah, tapi ketika dia misalnya melamar pekerjaan, dia sangat berharap pekerjaan itu diterima, dia diterima pekerjaan tersebut, tapi setelah lamarnya dia berdoa terus kepada Allah, dia berharap, dia diminta dengan doa, dia berusaha, cuma hatinya jadi pengen banget. Baik, kalau dia berharapnya kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah untuk mendapatkan pekerjaan di situ, disertai dengan keyakinan memang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepadanya, itulah hakikat tawakal. Itulah hakikat tawakal. Sedangkan usahanya untuk memasukkan berkas, usahanya untuk berjumpa dengan pimpinan kantor tersebut, itu semua hanya sebab. Iya. Selama dia yakin itu hanya sebab, dan dia berharapnya kepada Allah, bukan bergantung kepada sebab, maka itulah hakikat tawakal. Iya. Tapi kalau hatinya bergantung kepada sebab, dia tidak bergantung kepada Allah, walaupun dia yakin pada hakikatnya Allah yang menakdirkan, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Jadi, harapkanlah kepada Allah. Lakukan sebab untuk mendapatkan satu pekerjaan, tetapi hati kita pautkan, tautkan, gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Itulah hakikat tawakal. Ya, jadi bukan hanya berdoa, berharap juga dan bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jangan kita berdoa kepada Allah tapi hati bergantung kepada selainnya, maka itu syirik kecil. Ya, jadi dua-duanya. Ya, barangkali demikian, wallahu alam. Minta orang dalam untuk mempermudah prosesnya. Ya. Kalau dia melalui proses yang benar, tidak ada pelanggaran dalam prosedurnya, dan dia memang berhak mendapatkan pekerjaan itu, dan dari seluruh orang, kalau misalkan ada tes dan dia memang lulus tes, artinya dia enggak ada pelanggaran, kemudian dia minta dimudahkan, maka itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau di antara banyak yang mendaftar ternyata ada orang-orang yang sebenarnya lebih bagus daripada dia, lebih berkompeten daripada dia, hanya karena dia kenal orang dalam, dia yang akhirnya lulus, maka ini termasuk apa namanya, kategori khianat. Ya, termasuk kategori khianat. Ya, dia mengajak orang dalam itu berkhianat kepada perusahaan. Ya, asalkan dia tidak punya pelanggaran apa-apa, enggak apa-apa dia minta bantuan orang dalam untuk mempermudah. Tapi kalau dia punya pelanggaran yang seharusnya dia enggak patut diterima, mungkin berkasnya kurang, mungkin sebenarnya dia belum terlalu ahli, masih ada yang lebih ahli yang mendaftar sama-sama, atau bahkan mungkin dia enggak lulus, tapi karena punya kenalan orang dekat, maka kemudian dia diluluskan. Ini termasuk ta'awun alal ithmi, tolong menolong di dalam dosa. Ya, dan termasuk sebab-sebab yang menjadikan gaji itu tidak berkah. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Padahal enggak bangkrut. Memang bangkrut. Ya. Apa masalahnya di situ? Karena dia bikin laporan palsu, berarti laporan keuangan palsu. Iya, ya sudah jelas. Itu termasuk dosa, yang namanya palsu berarti bohong. Ya, dia sudah terlanjur. Iya, pertama dia harus tobat. Tobat itu dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, meninggalkannya, jangan lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, sebelum habis masanya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya. Nah, yang keenam ini yang penting, yang perlu dia pahami. Ada enggak dia sampai merugikan orang lain? Nah, ini masalahnya. Kalau dia sampai merugikan orang lain, maka dia harus penuhi syarat taubat yang keenam, yaitu minta maaf atau minta penghalalan terhadap orang tersebut. Kalau ternyata ada harta orang itu yang dia ambil dan orang itu minta dikembalikan, ya harus dikembalikan. Itu syarat dia mendapatkan ampunan Allah. Ya. Jadi kalau dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat tersebut, maka insya Allah dia akan diampuni. Barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Betul sekali, itu termasuk lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, yaitu syirik kecil. Karena dia masih meyakini Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang memberi makan kepadanya. Ya. Kalau keluar kata-kata seperti itu, kalau saya enggak kerja, saya enggak bisa makan. Ya. Kalau saya enggak ke dokter, saya enggak mungkin sembuh. Maka ini termasuk kategori syirik kecil. Ya. Cara bertobatnya sama dengan memenuhi 5 syarat taubat. Itu disebut syurutut taubah, syarat-syarat taubat. Taubat seseorang akan diterima oleh Allah dengan memenuhi 5 syarat tersebut. Tetapi kalau dosa itu mengandung kezaliman kepada orang lain, maka syaratnya menjadi 6. Yang baru saja kita sebutkan tadi. Sama. Itu syarat taubat yang sifatnya umum dari semua perbuatan dosa. Ya. Hanya saja ada satu tambahan lagi yang sebagian ulama mengatakan itu syarat yang 7. Apa itu? Kalau orang dulu terlanjur mengajak orang berbuat salah, maka dia harus ralat. Ya. Dia harus kembali menjelaskan kepada orang itu, mohon maaf yang saya ajarkan kepada kamu dulu itu salah. Ya, itu syarat yang 7. Ya. Tapi pada dasarnya syaratnya ada 5, kecuali ada hal tertentu baru menjadi 6 atau 7. Itu berlaku umum bagi semua perbuatan dosa. Ya. Wallahu alam. Mungkin ada satu lagi? Silakan. Pertama, kalimat seperti ini, semesta pasti mendukung, semesta pasti mendukung, ya. Ini bisa dikatakan syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena mengantarkan kepada syirik besar. Bisa mengantarkan kepada syirik besar. Karena definisi syirik kecil itu adalah kullu dhari'atin ila syirkil akbar. Semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ya. Semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ucapan seperti itu sangat berbahaya. Karena sudah jelas dia mengharap dukungan dan bahkan dia bisa jadi sampai meyakini dukungan itu datang dari alam. Ya kan? Semesta itu kan artinya alam. Datang dari alam. Ya. Apakah alam itu makhluk bernyawa atau tidak bernyawa? Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Padahal pada hakikatnya yang membuat dia berhasil, yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sama seperti ucapan orang-orang musyrik dahulu yang disebut dengan ad-dahriyah. Apa kata mereka? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Ya. Jadi makhluk, alam, waktu, inilah keyakinan mereka yang bisa memberi keuntungan, yang bisa menolong, yang sebaliknya bisa merugikan atau bahkan membinasakan. Ya, ini yang pertama. Itu mengandung benih kesyirikan. Ya, kalau sampai keyakinan seperti itu, jadi paling tidak itu adalah syirik kecil. Ya. Kenapa dia tidak katakan siapa yang bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-citanya dan minta tolong kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu motivasi yang paling bagus. Kenapa dia katakan seperti itu? Ya. Dan itu sudah janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, termasuk dalam perkara duniawi. Kita bersungguh-sungguh mencari yang halal demi menggapai keridhaan Allah, pasti Allah berikan pertolongan. Itu termasuk dalam janji Allah. Ya, orang yang bersungguh-sungguh berusaha. Makanya ada pepatah Arab, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Ya. Itu motivasi yang seharusnya, motivasi yang Islami. Selalu pautkan hati kita kepada Allah, selalu meyakinkan orang kesuksesan itu pada hakikatnya pertolongan Allah. Namun kita juga perlu berusaha. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang perlu saya komentari sedikit. Selalu dipikirkan. Ya. Mungkin istrinya saja enggak selalu dia pikirkan. Ya. Jamaah sekalian, selalu dipikirkan. Kalau itu terkait perkara duniawi, maka itu bukan hal yang baik. Ya, apalagi kalau sedang sholat, mikirnya bisnis, ya kan? Kalau dia katakan selalu dipikirkan, berarti sedang sholat pun mikirin itu. Atau mungkin kebanyakan dari hidup kita mikirin itu. Itu kalau perkara duniawi tercela. Kita terlalu banyak memikirkannya. Ya. Kalau maksudnya di situ cita-cita akhirat, supaya kita selamat dari azab Allah dan masuk surga, ini yang harus selalu dipikirkan. Ini yang selalu ada di ingatan kita. Ya. Jangan, aduh, kapan ya saya dapat rumah bertingkat, mobil mewah. Ya, itu pikiran yang sebenarnya mubah. Tapi kalau mendominasi hidup kita, maka menjadi tercela, jemaah sekalian. Walaupun itu mubah, tapi kalau mendominasi hidup kita, selalu kita pikirkan itu menjadi tercela. Ya. Dan itu bisa menjadikan kita apa? Cinta dunia. Cinta dunia itu kan tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umat ini akan tertimpa penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Ya. Jadi cinta dunia itu tercela dalam syariat, tapi dalam kalimat itu mengandung motivasi untuk kita cinta dunia. Ya. Jadi motivator itu ada ucapannya yang boleh kita ambil dan ada yang tidak boleh kita ambil. Ya. Harus ditimbang dengan syariat. Ya. Dan sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita perdalam ilmu agama, cukup bagi kita untuk mendapatkan motivasi-motivasi untuk semangat dalam aktivitas duniawi, terlebih lagi aktivitas akhirat. Ya. Dan ulama menulis buku-buku khusus untuk menjelaskan kepada kita motivasi. Ya. Antum akan dapat motivasi bekerja itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Banyak sekali. Ya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan 'ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual, dengan sebab itu dia bisa makan, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang, mereka beri atau mereka tidak beri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana Zakaria alaihi salam najjara. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Untuk apa Nabi menceritakan itu? Untuk memotivasi umatnya bekerja. Wa kana Daud alaihi salam ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian, motivasi untuk semangat dalam aktivitas duniawi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita sayang sekali berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, berpaling dari para ulama menuju para motivator-motivator yang tidak mengerti ilmu agama, atau dengan kata lain, orang-orang jahil sebenarnya, orang-orang bodoh, ya, hanya pintar bicara saja, ya. Ini yang terjadi pada kaum muslimin, berpaling dari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tausiah-tausiah para ulama, dan kemudian mereka menuju kepada orang-orang bodoh yang pintar ngomong, ya. Jamaah sekalian, waktu kita mungkin sudah habis, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.